You Can Get It. Yang minta pun juga lah tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng ngomong lae seneng. Kudu tak trimo bojoku pancen bareng-bareng. Sabar sih mana suaranya? Yo, yo, yo, yo. tepuk tangannya dulu buat Nyuken Dedes mana dong.